gaganto sa mau melirik tapi tuang ngampo bilang sageni baru omong kosong adede asal kau tahu busuk-busuk ini tapi kau mau kalau soal cinta jangan kau ragu biar sebegini tapi tra pernah jelek ada tapi sak punya hati tra pernah selingkuh sa terhianati mentang-mentang cantik buat sa tertarik lalu seenaknya kau bikin sama macam jijik to the point kalau kok juga suka jangan pura-pura mau buang muka jangan coba-coba bikin sa terluka karena cuman saya nih kau pucinta mentang-mentang kau cantik baru kau sombong kau yang menarik sata gantong sama melirik tapi tuang ngampong bilang sageni baru omong kosong adede asal kau tahu busuk-busuk ini tapi kau mau kalau soal cinta jangan kau ragu biar sebegini tapi tra pernah selingkuh. Sabah.